harus membagi juga waktu untuknya. Oh senangnya kekasihku telah mengerti, kalian berdua milik aku. Jangan pernah sesali apa yang telah bodinya, karena memang hanya itu yang ku ingin darinya. Oh senangnya kekasihku telah mengerti, kalian berdua milik aku. Jangan pernah sesali apa yang telah ku lakukan, karena telah ku katakan aku punya dua kekasih. Jangan pernah